Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali apa yang kita baca dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Demikian pula syarah dan juga penjelasan dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam syarahnya Aunul Ahadits Shamad. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan yang berkaitan dengan terjalannya sifat Al-Kibr. Dan sekarang kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu pada hadis yang ke-558 dan juga 559. Yang mana bab ini berkaitan dengan membela diri dari kezaliman. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man intasara min zulmihi. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab tentang man intasara min zulmih, ay man intasara mimman zalamah. Bab yang menjelaskan tentang man intasara min zulmih, hukum orang yang membela diri dari kezaliman yang menimpanya. Bolehnya orang, seseorang itu membela diri dari sesuatu kezaliman yang sedang menimpanya. Atau makna lain, man intasara mimman zalamah, seseorang itu diperbolehkan untuk membela dirinya dengan membalas naam kepada orang yang menzaliminya. Jadi ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, di dalam syariat kita diperbolehkan untuk intisar, untuk membela diri. Membela diri dari kezaliman yang menimpa kita. Boleh kita di dalam syariat untuk membalas kezaliman yang semisal dengan sesuatu yang menimpa kita tadi kepada orang yang berbuat zalim. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Kejelekan dibalas dengan kejelekan yang semisal, yang sama. Aqadal muallif hadzal bab liyubayyilana ibahata dzalik wa jawazah. Yang mana muallif rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau ingin menjelaskan kepada kita semua tentang bolehnya hal tersebut. Tentang bolehnya seseorang yang dizalimi untuk dia membela diri, dan yang kedua, dia juga diizinkan di dalam syariat untuk membalas kezaliman yang semisal dengannya. Tapi tentunya duna an yaqa fi zulmin, tanpa terjatuh dia di dalam kezaliman, dengan penambahan di dalam dia membela diri. Ketika dia dicela dengan satu kalimat, dibolehkan dia membalas celaan tersebut dengan satu kalimat pula. Satu pukulan dibalas dengan satu pukulan. Ini diperbolehkan, diizinkan di dalam syariat. Kezaliman harus atau kezaliman dibolehkan untuk dibalas dengan yang semisalnya. Dan az-ziyadah, ketika dia melampaui batas di dalam membalas, dia menambah-nambahi di dalam membela diri, maka ini namanya sudah terjatuh di dalam kezaliman. Sehingga dia tidak lagi membela diri, bahkan dia sudah masuk di dalam kezaliman juga. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya, fa in uqibatum fa aqibu bimithli ma uqibatum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Apabila kalian dizalimi, dilukai atau diganggu, fa aqibu bimithli ma uqibatum bih. Fa in uqibatum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih, maka balaslah dengan yang semisal. Bimitsli ayat semisal maknanya adalah sama, tidak boleh menambah sedikit pun. Wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin, akan tapi ketika kalian bersabar, tidak membalas kezaliman tadi, tidak membalas kepada orang yang mendzalimu, mendzalimi dirimu, maka itu huwa khairul lisabirin, maka yang demikian ini sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Maka ayat ini menunjukkan tentang hormatul iktida aw ziyadah ala man dhalamah, menunjukkan tentang haramnya untuk seseorang itu yang membela diri tadi, dia diharamkan untuk berbuat iktida melampaui batas, yaitu dengan menambah kezaliman yang menimpa dirinya, sehingga apabila dia menambah naam di dalam membela dirinya, maka sungguh dia terjatuh di dalam kezaliman. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasannya yang afdal, yang utama secara asal, hukum secara asal, ketika seorang didzalimi itu yang afdal, yang utama adalah dia bersabar, memaafkan, tidak membalas. Akan tapi ketika di sana naam dibutuhkan suatu keadaan, dibutuhkan untuk membalas, apabila tidak dibalas, tidak membela diri, akan terjadi kezaliman yang lebih besar. Si zalim tadi tidak naam mau bertaubat, tidak mau jera dari perbuatan kezalimannya, maka di sini yang afdal tentu adalah membela diri dan membalas kezaliman dengan yang serupa. Sehingga di sini ada 3 tingkatan. Naam, yang paling rendah ini yang haram adalah membalas dengan melampaui batas, ini tidak diperbolehkan, haram. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, pertengahan, ini yang diizinkan di dalam syariat adalah membalas dengan yang semisal. Kemudian tingkatan yang paling tinggi ini adalah bersabar dan memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Dan 3 tingkatan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Faman 'afa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, innahu la yuhibbul zalimin." Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan bagi kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. 6. Kezaliman yang berkaitan dengan ucapan dibalas dengan ucapan yang semisalnya. Kezaliman yang berkaitan dengan perbuatan dibalas dengan perbuatan yang semisalnya. Ini 6 diperbolehkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Kemudian tingkatan yang paling tinggi tadi adalah ketika dia, barang siapa yang dia memaafkan, wa aslah, dan berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memaafkan, tidak membalas, malah memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Ini secara asal dia lebih utama. Innahu la yuhibbul zalimin, dan ini tingkatan yang tidak diperbolehkan. Ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim, al-i'tida fil jaza, orang yang melampaui batas di dalam membalas, atau orang yang melampaui batas di dalam dia membela diri dari suatu kezaliman. Di sini beliau membawakan 2 buah hadis. Yang pertama, qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarani ibnu Abi Zaidah qala akhbarana Abi an Khalid ibni Salamah anil Bahi an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha dunaki fantashiri. Hadis yang pertama, sanadnya atau 6 jalannya sampai kepada sahabat yang mulia, ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata kepada beliau, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dunaki fantasiri, yang mana ini adalah sebuah penggalan kisah yang panjang, yang juga kisahnya nanti akan disebutkan pada hadis di bawahnya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah seorang nabi, tapi juga beliau adalah manusia biasa. Beliau memiliki rumah tangga dan beliau memiliki istri-istri yang banyak. Dan di dalam berumah tangga, beliau sama dengan manusia biasa, sama dengan suami-suami yang lain juga. Terkadang di dalam rumah tangga beliau ada sedikit perselisihan atau sedikit pertikaian di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika itu terjadi di antara beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan melihat perselisihan tersebut. Nam Aisyah dizalimi, dicela oleh istri yang lain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan ini. Nam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dunaki fantasiri ai ilaikil amr al majalu maftuh in syi'ti al intisar wala ba'sa bidzalik. Dunaki fantasiri maknanya adalah ilaikil amr, urusannya, perkaranya sekarang terserah padamu wahai Aisyah. Al majalu maftuh, nam kesempatan terbuka, nam in syi'ti il al intisar, jika engkau mau, engkau boleh membela diri dengan membalas kejelekan yang menimpamu, ucapan jelek yang telah engkau terima, wala ba'sa bidzalik, dan itu tidak mengapa. Dunaki fantasiri, engkau boleh membela diri, engkau boleh membalas nam kezaliman tadi dengan yang semisalnya. Al amr ilaik, sekarang perkaranya terserah padamu. Ini makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini adalah potongan dari kisah yang nanti akan disebutkan oleh Malif rahimahullahu ta'ala di dalam hadis yang di bawahnya. Qala haddatsana al-Hakam Ibnu Nafi', qala akhbarana Syu'aib Ibnu Abi Hamzah ani Zuhri qala akhbarani Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu al-Harits Ibnu Hisham anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ini kisahnya yang mengisahkan langsung beliau ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, putri Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala. Qalat, beliau mengisahkan, arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu azwaj, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, selain Aisyah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya mengutus Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri kesayangan Nabi alaihi salatu wasallam, Fatimah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanat, maka beliau pun berangkat, diutus oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah. Maka beliau pun berangkat minta izin untuk masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya Aisyah, mendapat giliran di rumahnya Aisyah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu anha fi mirtiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi mirtiha ay fi lihafiha. Nabi SAW ketika itu sedang bersama Aisyah di dalam selimutnya. Bersama Aisyah di dalam satu selimut. Fa'adina laha fadakhalat. Maka Nabi SAW kemudian memberikan izin kepada putrinya, kepada Fatimah untuk masuk. Silakan masuk. Fadakhalat. Kemudian Fatimah pun akhirnya masuk menemui ayahnya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama Aisyah. Faqalat, maka beliau pun menyampaikan pesannya, menyampaikan pesan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Untuk apa beliau diutus? Apa tujuannya beliau disuruh oleh istri-istri Nabi SAW yang lain? Faqalat, maka beliau pun menyampaikan, inna azwajaka arsalnani yas'alnakal adla fi baiti Abi Quhafah. Ya Rasulullah, atau wahai ayahku, inna azwajak, sesungguhnya istri-istrimu, nah istri-istri Nabi SAW yang lain, arsalnani, mereka telah mengutusku untuk menemuimu, yas'alnaka, nam mempertanyakan kepadamu atau meminta kepadamu, yang mana mereka semua istri-istrimu tersebut meminta kepadamu al-adl, keadilan, fi binti Afi Quhafah, pada perkara yang berkaitan dengan putri Abu Quhafah, ay Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Apa maksudnya? Yaitu mereka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alnal musawah bainahunna wa baina Aisyah fil mahabbah. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta keadilan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan masalah mahabbah, masalah kecintaan. Naam, itu untuk minta disamakan antara Aisyah dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Naam, ini yang diminta. Naam, masalah yang berkaitan dengan masalah kecintaan. Dan juga mereka para ulama memberikan tanbih, memberikan tazkir bahwasannya sesuatu yang diminta oleh mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali tidak berkaitan dengan harta atau nafkah atau jatah giliran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Naam, dan itu sama sekali tidak terbetik sedikit pun di dalam hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini yang diminta di dalam masalah keadilan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling adil, manusia yang paling bisa berbuat adil, baik di dalam pembagian apa? Al-qismah fi ghanimah, harta rampasan perang. Demikian juga beliau adalah manusia yang paling adil di dalam pembagian di dalam rumah tangganya, masalah harta, masalah bermalam, jatah al-mabit, demikian pula yang berkaitan dengan tempat tinggal. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bisa berbuat adil kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata para ulama bukan itu yang diminta, sama sekali bukan berkaitan dengan hal tersebut yang diminta oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah keadilan yang berkaitan dengan tadi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, sehingga yang diminta oleh mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keadilan di dalam masalah kecintaan, karena sebagaimana perkara yang maklum, perkara yang telah diketahui, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berterus terang, telah menyebutkan secara sharih, manusia yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dari kalangan para rijal siapa? Abuha, ayahnya. Naam, adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Ini masalah hati, masalah kecintaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya secara jelas bahwasanya manusia yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, paling beliau sayangi, memiliki perhatian yang lebih kepadanya. Dan juga dari kalangan laki-laki adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Dan tentu ini adalah perkara yang tidak tercela atas beliau alaihi salatu wassalam, karena masalah kecintaan ini adalah masalah yang berkaitan dengan al-qalb, masalah yang berkaitan dengan hati. Sebagaimana yang dikatakan, al-abdu innama yulamu ala ma yamlik la ala ma la yamlik. Sungguhnya seorang hamba itu dicela atas perkara-perkara yang bisa dia miliki, yang bisa dia kendalikan. La ala ma la yamlik, bukanlah manusia seorang hamba itu dicela atas perkara yang tidak dia miliki, perkara yang tidak bisa dia kendalikan. Nah, perkara kecintaan, masalah rasa yang ada di dalam hati, ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seseorang, karena itu murni dari dalam hati seorang hamba. Oleh karena ini, Nabi SAW juga pernah mengatakan, "Hadza qasami fi ma amlik, fala tu'akhidni fi ma la amlik." Ini adalah pembagianku dari apa-apa yang aku bisa miliki, yang aku bisa kendalikan, masalah harta, masalah nafkah, masalah naam bermalam, itu semua telah dibagi dengan adil oleh Nabi SAW kepada istri-istri beliau. "Fala tu'akhidni," maka jangan engkau azab aku ya Allah, "fi ma la amlik," pada perkara yang tidak bisa aku kendalikan, yaitu masalah apa? Masalah al-mahabbah, masalah kecintaan, yaitu berkaitan dengan hati. Kemudian qala, "Inna azwajaka arsalnani yas'alnakal adl fi baiti Abi Quhafah." Fatimah menyampaikan setelah masuk menemui ayahnya bahwasanya istri-istrimu mereka mengirimku kepadamu meminta kepadamu keadilan di dalam masalah kecintaan yang berkaitan dengan putri Abu Bakar, ingin disamakan masalah kecintaan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan jawaban yang sangat menenangkan kepada putrinya, "Ai bunayya atuhibbi nama uhib?" Qalat, "Bala." Qala, "Fahibbi hadhihi." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ai bunayya, wahai putriku, atuhibbi nama uhib? Apakah engkau mencintai apa-apa yang aku cintai? Apakah kamu tidak menyukai apa-apa yang aku sukai?" Qalat, "Bala." Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, "Iya." Naam, maka di dalam khitab ini, pembicaraan ini terdapat naam lutful khitab, halusnya pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah diberi usulan atau kritikan yang demikian, akan tapi beliau menjawab dengan lutful khitab, pembicaraan yang lemah lembut kepada putrinya. "Wahai putriku, apakah kamu tidak mencintai apa yang aku cintai? Naam, apakah kamu tidak menyukai apa yang aku sukai?" Qalat, "Bala." Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pun menjawab, "Iya." Qala, maka Nabi SAW melanjutkan, "Fa'ahibbi hadih." Maka kalau begitu, cintailah ini. Cintailah ini. Yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana aku mencintainya, maka hendaknya pula engkau mencintai beliau. Maka di dalam penggalan ini pula terdapat fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, faqamat faqarajat fahaddatsathum. Maka kemudian kata Aisyah setelah Fatimah mendapatkan jawaban dari ayahnya, jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqamat, akhirnya beliau berdiri, faqarajat, kemudian beliau keluar menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi mengutusnya. Fahaddatsathum, dan beliau menceritakan semua peristiwa tadi kepada mereka. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Atuhibbi nama uhib?" Qalat, "Bala." Qala, "Fahibbi hadhih." Itu semua telah disampaikan dan diceritakan kepada mereka semua. Faqulna ma aghnaiti anna syai'an farji'i ilaihi. Maka setelah mendapat jawaban dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, mereka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, "Ma aghnaiti anni anna syai'an." Ai lam tufidi fi hadzal amr bi syai'. Sungguh benar-benar engkau tidak mendapatkan atau memberikan faedah sedikit pun dalam masalah ini. Tidak ada hasilnya. Sama saja. Naam, apa yang kau sampaikan itu tidak ada perubahan. Engkau tidak mendapatkan, membuahkan faedah sedikit pun. Farji'i ilai, kembalilah engkau kepadanya. Kembalilah lagi engkau menemui Nabi SAW. Temui lagi ayahmu. Naam, bicarakan masalah tadi. Qalat, maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, "Wallahi la ukallimuhu fiha abada." Demi Allah, kata Fatimah, sungguh aku tidak akan mengajak bicara beliau, ayat Nabi SAW ayahnya fiha pada perkara yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha abadan selama-lamanya. Sudah sampai sini saja, aku enggak mau ikut campur, aku tidak mau lagi mengusulkan masalah tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian qala, kemudian setelah itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Fatimah tidak mau berangkat lagi. Farsalna Zainaba zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu mereka mengutus Zainab zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutus salah satu dari di antara mereka, yaitu Zainab yang dia juga adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, enam riwayat yang lain dari kisah ini, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata tentang dirinya, yaitu tentang Zainab yang diutus oleh mereka yang nanti akan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyallati kanat tusamini minhunna fil manzilah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zainab beliau ini adalah enam wanita yang paling menandingi diriku di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya di dalam masalah kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling bersaing yang paling menyaingi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam masalah kecintaan, di dalam masalah kedudukan di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, itu adalah Zainab ini. Adalah Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Aisyah melanjutkan, walam ara imratan qattu khairan fid dini min Zainab. Dan kemudian beliau juga menyebutkan kebaikan yang ada pada beliau. Aisyah menyebutkan kebaikan yang ada pada Zainab. Dan aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik di dalam agamanya daripada Zainab. Naam, karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling faqih, yang paling paham tentang ilmu agama, bahkan termasuk sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah menyebutkan keutamaan Zainab. Zainab juga adalah orang yang paling faham tentang agamanya. Walam ara imra'atan qat khairan fid dini min Zainab. Dan aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang paling baik di dalam masalah agamanya daripada Zainab. Wa atqa hadithan wa awsala lirrahim wa a'zama shadaqatan. Dan juga beliau menyebutkan tentang keutamaan Zainab yang lain. Dan aku juga tidak pernah melihat orang yang paling jujur ucapannya dan paling semangat di dalam menyambung tali silaturahmi dan paling besar sedekahnya daripada Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Nah, meskipun di antara mereka ada sedikit perselisihan, kecemburuan satu dengan yang lainnya, dan ini adalah wajar sifat wanita. Nah, yang dimiliki oleh mereka satu dengan yang lainnya, tetap Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Qala fa arsalna Zainab zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanat fa adina laha. Maka setelah itu mereka mengutus Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Zainab meminta izin fa adina laha. Kemudian diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dikatakan beliau kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan bagaimana kelanjutan kisah ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.